Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan jenis yang pertama tentang jenis-jenis syafa'ah, yaitu apa? Indak maulana Asy-syafa'atul 'uzma. Naam. Yang syafi' pada syafa'ah ini siapa? Asy-syafi' pada syafa'atul 'uzma itu siapa? Inda Huzaifah. Naam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini khusus untuk beliau saja. Nah, mengenai asy-syafa'atul 'uzma, apakah diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij? Hendak Abu Muhammad? Tidak, mereka tidak mengingkari syafa'at jenis ini. Sekarang kita masuk pada an-naw'u tsani wa tsalits minas syafa'ah. Jenis yang kedua dan ketiga dari jenis-jenis syafa'ah. Syafa'atuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi aqwamin qad tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Fayashfa'u fihim liyadkhulul jannah. Wafi aqwamin akharina qad umira bihim ilan nari la yadkhulunaha. Jadi syafaat jenis yang kedua, yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kaum-kaum yang kebaikan dan keburukan mereka sama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan syafaat kepada mereka agar mereka bisa masuk ke dalam surga. Dan jenis yang ketiga, yaitu syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum yang lain yang telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka sehingga mereka tidak masuk ke dalam neraka. Paham? Nah, berhubungan dengan syafaat jenis yang kedua ini, akhwan, tidak kita dapati dalil yang sabit yang menetapkannya. Ya lam yathbut fihi syai'. Telah datang dari Hudzaifah secara mauquf dalam penafsiran Ashabul A'raf yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Tapi datang dari jalan Asbat Ibnu Nasr, ya Asbat Ibnu Nasr An-Sundi an Hudzaifah. Dan di sini jelas riwayat yang lemah, kenapa? Karena Asbat, ya Asbat Ibnu Nasr itu dhaif, kemudian As-Sundi tidak mendapati Hudzaifah. Naam. Sehingga terjadi apa yang seperti ini, namanya rifqi munqati'. Naam. Terjadi inqita' antara Sundi dan Hudzaifah. Makanya akhwan, untuk syafaat jenis yang ketiga yang ditetapkan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala di sini, kita tidak mendapati dalil padanya. Adapun Ashabul A'raf, nah, mereka yang sahih ma'aluhum ilal jannah walaupun tanpa syafaat. Jadi Ashabul A'raf yang tertahan ya ikhwan fillah. Naam. Mereka berdasarkan pendapat yang sahih itu tempat kembalinya adalah surga. Dan kita tidak mendapati penetapan bahwasanya Nabi mensyafaati mereka sehingga baru bisa masuk ke dalam surga. Kemudian jenis yang ketiga yang ditetapkan di sini apa? Syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kaum yang telah diperintahkan masuk ke dalam neraka sehingga dengan syafaat Nabi mereka tidak jadi masuk ke dalam neraka. Ini juga ikhwan, kita tidak mendapati dalil tentangnya. Ibnul Qayyim sendiri menegaskan bahwasanya beliau tidak menemui hadis yang menetapkan hal ini. Dan Syekh Mughbil rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Asy-Syafa'ah menyebutkan dua hadis berhubungan dengannya tapi kedua-duanya lemah. Ya, kedua-duanya lemah. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan pendalilan, tapi pendalilan yang cukup jauh untuk menetapkan syafaat jenis yang ketiga. Yaitu kata beliau, qad yustafadu hadhihi syafa'ah min du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin fi man yastahiqqun nara fi salatil janazah. Ya, mungkin bisa diambil faedah tentang tetapnya syafaat ini dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga doa kaum mukminin pada orang-orang yang sebenarnya pantas untuk masuk ke dalam neraka di dalam doa salat jenazah. Karena dalam doa salat jenazah apa? Kita mendoakan jenazah wa adkhilhul jannah wa naqqihi min adzabin nar. Naam, wa adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah mayit ini ke dalam apa, jannah. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin mengambil istinbat di sini bisa diambil bahwasanya bagi orang-orang yang memang mayit itu sebenarnya pantas masuk ke dalam neraka dengan sebab doa ini, baik itu doa Nabi kalau dia di zaman Nabi didoakan demikian, atau yang setelahnya kaum mukminin mendoakannya untuk dia tidak jadi masuk ke dalam neraka tapi dimasukkan ke dalam surga. Nah, kita katakan mungkin saja, cuman tapi apa ikhwan? Tapi dalam hadis tersebut, tidak ada penegasan bahwasanya mereka telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Ya, diperintahkan masuk ke dalam neraka baru kemudian dengan sebab syafa'ah tidak jadi dimasukkan. Baik? Paham? Jadi wallahu taala alam, untuk kita menetapkan jenis kedua dan ketiga ini, dan kita belum mendapati dalil yang sahih dan sharih padanya. Baik. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullah annahu ar-rabi', jenis yang keempat. Syafa'atuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi raf'i darajati man yadkhulul jannah fiha fawqa ma kana yaqtadihi thawabu a'malihim. Jenis yang keempat yaitu syafa'at Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pengangkatan derajat-derajat orang-orang yang masuk ke dalam surga, sehingga mereka bisa masuk di tempat yang lebih tinggi dari tempat yang seharusnya mereka dapat berdasarkan pahala amalan-amalan mereka. Dalam artian apa? Mereka dinaikkan derajatnya ikhwan melebihi kadar yang sepantasnya mereka mendapatkannya. Dan menjadi naiknya derajat mereka itu dengan sebab syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil untuk hadis untuk syafaat jenis yang keempat ini seperti misalnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Salamah. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Syahidnya apa? Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Namanya irfa' berarti apa? Angkatlah derajatnya. Minta diangkat lagi derajat Abu Salamah ini. Ini syafaat Nabi SAW untuk Abu Salamah. Dan juga darinya ditetapkan bahwasanya mereka-mereka yang mendapatkan syafaat untuk diangkat derajatnya di jannah melebihi apa? Melebihi kadar yang sepantasnya mereka dapat kalau berdasarkan amalan mereka saja. Ini sabit. Ya, contohnya syafaat beliau untuk Abu Salamah dalam hadis muttafaqun alaih tersebut. Waqad wafaqatil mu'tazilatu ala hadhihi syafa'ati khassatan wa khalafu fi ma adaha min al maqamat ma tawatur al ahadits fiha. Dan orang-orang Mu'tazilah telah mencocoki naam atas syafaat ini secara khusus. Naam, yaitu apa? Syafaat diangkatnya derajat kaum mukminin di surga. Ini yang orang-orang Mu'tazilah mencocokinya, ikhwan, sebagaimana juga ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam fatwa beliau jilid 1 halaman 314. Kata Syekhul Islam, wa ammal wa'idiyatu minal khawarij wal mu'tazilah fa za'amu anna syafa'ata innama hiya lil mu'minina khassatan fi raf'i ba'did darajat. Fa ba'duhum ankara syafa'ata mutlaqah. Adapun wa'idiyah dari kalangan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, mereka menyangka bahwasanya syafaat itu hanyalah untuk kaum mukminin secara khusus dalam pengangkatan sebagian derajat-derajat mereka. Dan sebagiannya lagi mereka mengingkari nama syafaat secara mutlak. Nah, mengingkari syafaat secara mutlak. Baik. Wa khalafu fi ma adaha min al maqamat, dan orang-orang Mu'tazilah menyelisihi pada yang selain itu dari apa? Kedudukan-kedudukan ya tentang syafa'ah bersamaan dengan mutawatirnya hadis-hadis yang datang padanya. Nah, karena apa? Dibangun di atas keyakinan mereka pokoknya pelaku dosa besar tidak akan mungkin selamat. Itu intinya. Pelaku dosa besar di akhirat ya neraka jahannam kekal di dalamnya. Ini menurut Mu'tazilah dan Khawarij. An-nau'ul khamis, jenis yang kelima. Asy-syafa'atu fi aqwamin an yadkhulul jannata bighairi hisab. Jenis yang kelima yaitu syafa'ah untuk kaum-kaum agar mereka bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab. Wa yasunu an yustashhada li hadha an-naw'i bi hadits 'Ukashah ibn Mihsan. Dan bagus untuk dijadikan penguat bagi penetapan jenis syafaat ini hadits 'Ukashah ibn Mihsan, ini sebagai dalilnya. Hina da'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yaj'alahu min as-sab'ina alfan alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuknya agar Allah Subhanahu wa taala menjadikannya termasuk dari deretan 70.000 golongan yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dan hadisnya masyhur, wal haditsu mukharrajun fi sahihain. Hadisnya masyhur dikeluarkan dalam sahihain dari beberapa sahabat, datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, juga datang dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya rahmatullah. An-naw'u sadis, jenis yang ke-6. Asy-syafa'atu fi takhfifil 'adzabi 'amman yastahiqqu. Jenis yang ke-6 yaitu syafaat untuk peringanan azab, ya, dari orang yang pantas mendapatkannya. Nah, syafaat agar apa? Agar diringankan azab orang yang sebenarnya pantas mendapatkan azab tersebut. Wal'iyadzu billah. Kasyafatihi fi ammihi Abi Talib an yukhaffafa anhu azabu. Seperti syafaat Nabi SAW kepada pamannya Abu Talib agar diringankan darinya azabnya. Hal ini sebagaimana dalam riwayat Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu dalam sahihain, tatkala beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal nafa'ta Abu Talib faqad kana na'am yahutuka wa yaghdabu lak. Wahai Rasulullah, apakah kau bisa memberikan kemanfaatan kepada Abu Talib? Sungguh dulu dia telah apa? Membelamu dan beliau apa? Dia marah na'am dalam apa? Dalam memperjuangkanmu, dalam artian beliau membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan marah kepada orang-orang Quraisy karena menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Na'am. Na'am. Huwa fi dhahdahin minan nar walaula ana lakana fit tarkil asfali minan nar." Iya, mendapatkan kemanfaatan dia berada di apa? Di lapisan atas neraka, kalaulah bukan karena aku, sungguh dia berada di kerak paling bawah lapisan neraka jahannam. Taib. Juga datang dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam sahihain, yang padanya penegasan bahwasanya itu ahwanu ahli nari azaban. Bahwasanya Abu Thalib adalah yang paling ringan azabnya. Dan ini syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ikhwan, na'am, dari sisi syurut, ya, persyaratan, maka pada syafaat ini memang khusus, sebab Abu Thalib seorang apa? Musyrik kafir. Musyrik kafir. Oleh karena itulah syafaat yang diberikan di sini tidak sempurna. Na'am, tidak sempurna. Kemanfaatan yang didapat tidak sempurna karena tetap dia merasakan azab terus tanpa akhir. Maka kita baca perkataan Imam Al-Qurtubi. Tsumma qala Al-Qurtubi fi tadhkirah. Ba'da dzikri hadha an-naw'i fa in qila faqad qala ta'ala fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Naam. Qurtubi mengatakan dalam tazkirah, setelah menyebutkan jenis ini, apabila dikatakan, dan suku Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidaklah bermanfaat bagi mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, syafaat dari para pemberi syafaat. Lah ini bagaimana dengan Abu Thalib? Nah, qilalah dikatakan kepadanya sebagai jawaban, la tanfa'uhu fil khuruji minan nar. Maksudnya tidak akan bermanfaat bagi kita, bagi dia dalam masalah apa? Untuk bisa keluar dari neraka. Memang tidak mendapatkan manfaat, ya kan? Karena tidak keluar dari neraka, dia tetap berada di dalam neraka jahannam. Kama tanfa'u usatal muwahhidin alladzina yakhrujuna minha wa yadkhuluna al-jannah. Sebagaimana Nah, syafaat itu bisa bermanfaat bagi para pelaku kemaksiatan dari kalangan ahli tauhid yang mereka bisa keluar dari neraka dengan sebab syafaat dan bisa masuk ke dalam surga. Nah, ini jawabannya menurut Imam Qurtubi. Bahwasanya tentang kisah Abu Thalib bagaimana disinkronkan dengan ayat fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka dikatakan bahwasanya memang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia tidak bisa keluar dari neraka. Dan di sana ada jawaban yang lain, ikhwan, bahwasanya annaha khassah li ammihi Abi Thalib ikraman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya itu khusus, intinya untuk paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi, bukan pemuliaan kepada Abu Thalib. Di mana orang-orang walaupun kafir ketika membela Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mendapatkan apa? Kemanfaatan walaupun diringankan. Ya, tetap mendapatkan kemanfaatan apa? Walaupun di neraka dengan diringankan azabnya. Paham di sini? Jadi pemuliaan itu hakikatnya untuk Abu Thalib atau untuk Nabi Rahman? Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berhubungan dengan kasus Abu Thalib, kita katakan itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nau' as-sabi', jenis yang ketujuh dari jenis-jenis syafa'ah. Syafa'atuhu an yu'dana li jami'il mu'minina fi dukhulil jannah kama taqaddam. Syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diizinkan bagi keseluruhan kaum mukminin agar bisa masuk ke dalam surga sebagaimana telah lewat. Wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Muslim, an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ana awwalu syafi'in fil jannah. Naam, Nabi mengatakan aku adalah pemberi syafaat yang pertama kali di surga. Naam, dan dalam hadis yang lain ati babal jannah fa astaftih. Aku mendatangi pintu surga kemudian minta dibukakan. Qala man ant? Qala Muhammad, qala bika umirtu. Naam, Nabi kita Muhammad ditanya siapa engkau? Menjawab aku Muhammad, dan penjaga surga mengatakan bika umirtu. Untukmulah aku diperintahkan membukakan. Ini dibukakan. Sebelum itu tidak ada yang bisa masuk. Nah, ini juga khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nau' tsamin, jenis yang ke-8. Syafa'atuhu fi ahlil kabair min ummatihi mimman yadkhulun nar fayukhrajuna minha. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pelaku dosa besar dari kalangan umat beliau, dari mereka-mereka yang masuk ke dalam surga kemudian dikeluarkan darinya. Dari mereka-mereka yang telah masuk ke dalam neraka kemudian dikeluarkan darinya. Saya ulangi, jenis yang ke-8 yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pelaku dosa besar dari kalangan umat beliau yang masuk ke dalam neraka kemudian dikeluarkan darinya dengan sebab syafa'ah. Nah, syafa'ah jenis inilah ikhwan yang orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij sangat mengingkarinya. Padahal waqad tawatarat biha dan nau'il ahad, na'am al-ahadithu. Dan sungguh telah mutawatir tentang penetapan jenis ini hadith-hadith. Waqad khafiya ilmu dzalika 'ala al-khawarij wal mu'tazilah fa khalafu fi dzalik. Dan sungguh telah tersembunyi ilmu tentang hal tersebut atas orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij sehingga mereka menyelisihinya. Jahlan minhum bi sihhatil ahadits wa 'inadan mimman 'alima dzalika wastamarra 'ala bid'atihi. Sebagai bentuk atau dikarenakan kejahilan, maaf, oleh ajli. Karena kejahilan mereka tentang kesahihan hadits dalam masalah ini juga dikarenakan inat. Nah, dan ini lebih banyak, ikhwan. Banyak kan mereka tahu, kan sudah diberitahu, kan, sehingga Mu'tazilah dan Khawarij sebab utamanya inat, yaitu pembangkangan. Nah, inat dan mimman alima dzalika wastamara ala bid'atih. Inat dari orang-orang yang sebenarnya sudah tahu dan tetap berada di atas kebid'ahannya. Qala wa hadhihi syafa'atu tusyarikuhu fiha al-malaikatu wan nabiyyuna wal mu'minuna aidan. Dan syafaat ini yaitu syafaat bagi pelaku dosa besar untuk bisa keluar dari neraka, ini juga apa? Juga bisa memberikannya para malaikat, para nabi-nabi yang lain dan juga kaum mukminin. Wa hadhihi syafa'atu tatakarraru minhu sallallahu alaihi wasallam arba'a marrat. Dan syafaat ini yaitu syafaat untuk pelaku dosa besar terulang-ulang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 4 kali. Wa min ahadithi hadha an-naw'i hadithu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan di antara hadis untuk jenis syafaat yang ke 8 ini yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati, rawahul imamu Ahmad. Rasulullah mengatakan syafa'atku untuk pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Hadisnya ikhwan sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dan juga dalam hadis ini datang dari sederetan para sahabat yang lain telah dikumpulkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam kitab beliau Asy-Syafa'ah. Adapun setelahnya hadisnya panjang, kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naqta bi hadza walhamdulillahirabbil alamin.